Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Musa Al-Asy'ari wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma di dalam sahihnya pada bab pada Kitabul Fitan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sayati zaman yarfa'u fihi al-'ilm ويكثر فيه الجهل وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا أيما هو قال القتل القتل kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu zaman yang mana di zaman tersebut ilmu telah diangkat dan kebodohan merata serta terjadi al-haraj di masa itu. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, adalah al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Masih di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari di dalam Kitab al-Fitan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yanqus al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-haraj qalu ya Rasulullah wa ma al-haraj qalu wa ma al-haraj ya Rasulullah qala al-harju al-qatlu al-qatlu. Dari Abi Hurairah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman, zaman itu akan yataqarab. Taqarab dari kata qaruba, akan saling berdekatan. Di antara makna hadis ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini sahihkan oleh Al-Hafiz, yang dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dari Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wa yakunu al-shahr kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'ah kahtiraq as-sa'fah. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tertegakkan hingga zaman ini akan saling berdekatan. Satu tahun laksana satu bulan, satu bulan berjalannya seperti satu pekan, sepekan seperti satu hari, satu hari laksana sa'ah, sesaat, waktu yang pendek. Sedangkan berjalan waktu pendek kahtiraqi sa'fah, seperti terbakarnya isi pelepah kurma. Maka hadis ini menjelaskan, salah satu hadis yang menjelaskan makna hadis dalam Sahih Bukhari yang kita bacakan tadi, ya taqarabu zaman wa yanqusul amal. Amal saleh sangatlah sedikit di zaman tersebut. Wa yulqa ash-shuh, penyakit syuh merata di tengah-tengah manusia. Penyakit syuh para ulama menerangkan adalah penyakit pelit yang diiringi semangat yang membabi buta untuk mengumpulkan dunia ini walaupun dengan mengorbankan hak-hak saudaranya. Wa tadhharu fitan, di masa itu al-fitan, fitnah bertebaran di tengah-tengah manusia, dan al-haraj terjadi secara banyak. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Beliau pun menjawab bahwa al-haraj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Bila kita mencermati dua hadis yang agung ini, maka kita dapat menyadari bahwa kita telah berada di zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan tersebut. Dan walillahil hamd, walillahil minnah, merupakan bentuk kesempurnaan agama ini. Nabi SAW tidaklah menyebut suatu kondisi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, melainkan beliau telah menyebutkan bimbingan dan jalan keluarnya. Di dalam Sahihul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, satakunu fitanun, Al-qa'idu fiha khairun minal mashi. Wal-mashi fiha khairun minal sa'i. Wal-sa'i fiha minal sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifuh. Faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'uzbih. Sesungguhnya akan terjadi fitnah demi fitnah. Orang yang duduk masih lebih baik daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri di masa fitnah tersebut masih lebih baik daripada orang yang telah berjalan. Orang yang baru berjalan itu lebih baik daripada orang yang telah berlari menuju fitnah tersebut. Faman tasharrafa laha tastashrifu. Maka barang siapa yang berdekat mendekati fitnah tersebut akan menyambarnya. Maka barang siapa yang mendapatkan sebuah tempat perlindungan, maka hendaknya dia berlindung di situ. Di antara tempat seseorang dapat berlindung di situ adalah bersegera untuk melakukan amal saleh yang telah dia ketahui dari Al-Qur'anul Karim wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun. Badiru bil a'mali fitana. Qaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yusbihu wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya." Bersegeralah kalian beramal di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Seorang di pagi hari masih mukmin, masuk sore hari dia telah kufur kepada Allah. Dan seorang yang berada di sore hari masih mukmin kepada Allah, masuk pagi hari dia telah kufur kepada Allah. Karena begitu dahsyatnya ombak fitnah yang menyambar agamanya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa tersebut, yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Ada yang seorang menjual agama yang dia cintai hanya dikarenakan secuil dari perkara dunia ini. Maka para ulama menyebutkan salah satu pintu besar, tempat besar seorang berlindung di situ dari berbagai fitnah untuk menjaga agamanya adalah majalisul ilm, adalah majlis-majlis ilmu. Dan walillahilham, pada hari yang berbahagia ini kita dikunjungi oleh salah satu guru kita yang mulia, yaitu Ustadzuna Al-Fadhil Abu Muhammad Dzulqarnain As-Sanusi, yang mana beliau ini salah satu murid dari murid Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Dan juga salah satu murid dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufti Salih Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah Min Kulli Makruhin Wasu, serta para masyih yang lainnya. Tentunya karena saya mengetahui bahwa beliau bukanlah orang yang suka dipuji, wa illa saya ingin menyebutkan beberapa pujian guru-guru kami ketika saya berada di Yaman, seperti Syekhuna Abbas Zona, Syekhuna Ali Razihi, Syekhuna Abdurrahman, Syekhuna Usman As-Salimi, dan ucapan Syekh Muqbil dalam beberapa kitab, dan beberapa guru kami mendengarnya. Karena saya mengetahui bahwa beliau bukanlah orang yang senang diucapkan hal demikian di hadapan beliau. Namun sebagaimana para ulama sebutkan, la ya'rifu lidhi fadlin fadlahu illa zawf. Tidak ada yang mengetahui keutamaan seorang yang mulia kecuali orang yang mulia pula. Maka mudah-mudahan kunjungan beliau pada waktu yang berbahagia ini menjadi sebab beliau memperoleh sebuah keutamaan yang tercantum pada sebuah hadis Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Mu'adz radhiyallahu an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya." Telah wajib kecintaanku kepada hamba-hambaku yang mereka duduk-duduk karena aku, Mereka mencintai karena aku dan mereka kunjung mengunjungi karena aku. Dan juga semoga terterapkan pada beliau dan kepada kita semua sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di zaman Bani Israel, atau dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan Bani Israel, ada seseorang yang melakukan suatu kunjungan kepada saudara yang mukmin. Falamma nasafat tariq atahul malak. Maka tatkala di tengah perjalanannya datanglah seorang malaikat yang diutus oleh Allah, lantas malaikat tersebut berkata kepadanya, "Aina turid?" Hendak ke mana engkau? Maka hamba tersebut menjawab, "Uridu ziyarata akhi li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa tersebut. Lantas malaikat tersebut pun berkata, "Hal min ni'matin tarubbuha 'alaih?" Apakah kunjungan kamu ini karena menginginkan sebuah kepentingan dunia di balik itu? Maka dia menjawab, "La ghaira annani ahbabtuhu fillah." Bukan, melainkan aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata, "Inni Rasulullahi ilaik, fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi." Aku adalah utusan Allah kepadamu, sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, karena al-wala wal bara itu dibangun semata di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan al-wala wal bara dibangun di atas kepribadian seseorang, itulah yang namanya hizbi, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwanya. Beliau menyatakan, "Al-hizbiyun alladzina yuwalun wa yu'adun ala syakhsin muayyan." Sesungguhnya yang namanya hizbi adalah orang-orang yang membangun al-wala wal bara mereka di atas per individu seseorang. Ya. Kapan mencintai orang tersebut, maka mereka akan mencintainya. Kapan guru mereka, tokoh mereka dibenci, maka pengikutnya akan membencinya. Inilah yang namanya hizbi, terjadinya loyal yang sempit. Baik, maka mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergolongkan salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk beristifadah kepada guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad As-Sanusi, dan sebagaimana yang telah beliau sampaikan, insyaAllah pada hari yang berbahagia ini atau pada pagi yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan kepada kita berkaitan dengan aqidah Al-Imam Al-Bukhari yang beliau bacakan dari kitab Syarhu Usul wa I'tiqadi Ahli Sunnah lil Al-Lalikai. Baik. Yang insyaallah beliau akan menyampaikan ini secara bersilsilah, bila pada waktu dan kesempatan ini beliau tidak sempat menyelesaikannya, insyaallah pada suatu kesempatan lainnya beliau akan melanjutkannya. Maka mudah-mudahan kedatangan beliau pada kesempatan ini ke daerah Aceh ini dapat memberi manfaat kepada kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dan kepada segenap kaum muslimin. Demikian Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka senang dan bergembira tatkala ada seorang Ahlus Sunnah, khusus lagi seorang yang berilmu, mendatangi mereka yang datang ingin menyampaikan ilmu agama ini yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka mudah-mudahan mukaddimah yang saya berikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada semua yang mendengarnya. Maka mari kita bersama-sama mengambil istifadah kepada guru kita wa li ustadzina al-fadhil falyatafaddal ma'juran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan rahmatnya serta kemudahannya mengunjungi ikhwani fillah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan segala pertemuan dan kebersamaan kita sebagai hal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan amalan salih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok yang meneguhkan seorang hamba di dalam kehidupannya adalah ia mempelajari dari akidah yang sahihah, akidah yang benar yang dipijak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta diwarisi oleh para a'immah setelah mereka hingga hari ini. Itu adalah dasar yang menguatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul as-sabit, dengan ucapan yang sabit, yang tetap, yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Al-qaul as-sabit ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya adalah ucapan la ilaha illallah. Itu adalah pokok dari tauhid. Dan keimanan itu sendiri adalah hal yang menggambarkan kelurusan akidah, kebenaran keyakinan dan keteguhan di atas jalan as-salaf. Karena itu di banyak tempat disebutkan tentang keteguhan, kemurnian dengan kalimat keimanan. Di antaranya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." orang-orang yang beriman dan tidak menodahi keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang mendapatkan dan selalu berada di atas hidayah, mendapat petunjuk. Jadi sebutkan dari keimanan tidak dinodahi oleh kesyirikan. Dan inilah akidah yang benar, akidah yang kuat. Karena itu tidak henti-hentinya para as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an mengajarkan dari tauhid tersebut, mengulanginya, menanamkannya di tengah umat. Karena dia adalah suatu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan, hal yang hendaknya selalu diulangi dan diulangi. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, belajar tauhid itu cukup beberapa menit saja, hanya beberapa saat saja, seorang sudah memahami dari tauhid. Seperti yang dikatakan oleh sejumlah hizbiyin di masa dahulu, seperti Salman Al-Auda dan selainnya, yang pemikiran-pemikiran ini mewarnai banyak dari anak-anak muda, sehingga mereka lebih sibuk mengurus urusan politik, berbagai perkembangan dan peristiwa yang terjadi, hal-hal yang mereka katakan sebagai fikhul waqi, masalah kekinian. Iya. Dan seakan-akan pembahasan akidah adalah hal yang sepele di sisinya. Dan itu ciri penyimpangan di atas jalan. Karena itu, apabila ingin mengukur jalan seseorang itu, ada jalan yang benar, kecintaannya di dalam mempelajari tauhid, di dalam mengajarkannya, itu adalah hal yang tampak pada dirinya, adalah hal yang kelihatan di dalam dakwanya, perkara yang merupakan prioritasnya. Sebagaimana para nabi dan para rasul, itu yang menjadi misi utama di dalam dakwah mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah tagut. Ayat yang saya bacakan tadi dari ayat di surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl ini disebut juga oleh para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah tentang nikmat-nikmat. Sebab siapa yang memperhatikan surah ini, tergambar dengan sangat jelas di dalam kandungan surah uraian berbagai nikmat Allah. Kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Di dalam ayat ini atau di dalam surah ini firman Allah, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Nikmat apapun pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya. Walaupun akhir kelanjutan ayatnya berbeda dengan surah Ibrahim. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan di akhir-akhir surah firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepada-Nya. Iya. Tahukah kita semua apa nikmat yang paling pertama disinggung di dalam surah ini? Supaya kita kenal nikmat yang teragung itu apa. Di awal ayat, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Awal kali yang disinggung di dalam surah, telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah mensucikan dirinya dan meninggikan dirinya dari perbuatan kaum musyrikin, ya tauhid. Kemudian ditegaskan, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah menurunkan para malaikat dengan ar-ruh dari perintahnya. Iya. Itu para malaikat dipimpin oleh Jibril membawa perintah Allah kerasulan. Ala ma yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Sebab Allah lah yang memilih siapa yang Allah kehendaki dari para rasul. Apa perintah ini kepada para rasul? An andiru alla ilaha illa ana fattaqun. Hendaknya mereka menyampaikan firman Allah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Aku, maka bertakwalah kalian kepada-Ku. Ini awal nikmat yang diingatkan di dalam surah yang menguraikan tentang nikmat ini. Karena itu tidak ada nikmat yang lebih agung dari seorang mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendalami akidah yang benar. Iya. Mendalami akidah yang benar. Tapi banyak manusia lalai dari ini. Jangankan orang-orang yang tidak mengerti sunnah, sebagian ahli sunnah saja kadang ada yang mughaffalun. Iya. Tertimpa oleh kelalaian. Dan kadang terpengaruh oleh pemikiran lamanya. Dan kadang terpengaruh oleh arus dari dakwah-dakwah yang menyimpang. Akhirnya kurang perhatian terhadap pembahasan akidah. Iya. Kalau ditanya, kenapa Ustadz di ceramah-ceramahnya, ke doro-doronya jarang mengajarkan buku-buku akidah seperti Thalathatul Usul, Kitab Tauhid dan sebagainya? Oh, itu biar ustadz-ustadz kalian aja di daerah kalian yang mengajarkannya. Iya. Dan hal yang seperti ini tidak melambangkan kecintaan seorang terhadap akidah. Berbeda dengan para ulama kita, di mana-mana memang kerjaannya mengajarkan akidah. Iya. Salah satu rekaman dari guru kami, Syekh Shalal Fauzan di Masjid Nabawi, beliau mengajarkan kitab Thalathatul Usul. Di Masjid Nabawi. Padahal beliau berkunjung ke Madinah, duduk untuk daurah, itu tidak setiap saat. Dan saya sendiri baru tahu sekali saja beliau ke Madinah memberikan daurah itu. Dan materi yang beliau pilih adalah apa? Thalathatul Usul. Kalau sekarang rata-rata tanya, sudah pernah belajar al-usulus thalathah? Oh, sudah. Sebab itu memang pelajaran wajib di pondok-pondok. Iya. Walaupun ternyata banyak juga ikhwan yang hanya hadir awalnya, bolong-bolong di tengahnya. Iya. Atau ada yang datang masya Allah hanya menghadiri keberkahan khatam majelis saya. Tapi ini subhanallah, Syekh datang dari Riyadh khusus ke Madinah, dan ini jarang terjadi. Ya, untuk daurah biasanya beliau datang kunjungan, ceramah. Ya. Sekali dua kali, setelah itu pulang. Karena kesibukan beliau yang semua orang memakluminya. Jangankan menghadiri, kadang acara lewat telepon saya itu dihitung pakai jari beliau melakukannya. Ya. Walaupun pelajaran beliau di Riyadh itu sangat banyak, diantara ulama kita yang paling banyak pelajarannya. Beliau dalam sepekan bisa mengajarkan 7 kitab. Ya. Dan dari 7 kitab itu, ya, paling sedikit ada 2 pembahasan terkait dengan akidah. Dan kitab Tauhid tiap kali selesai diulangi lagi oleh beliau. Kalau bukan kitab Tauhidnya, Fathul Majidnya, atau buku apa saja yang terkait dengan apa? Kitab Tauhid. Nah, ini pendidikan. Semua masyaikh kita seperti itu. Iya. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, dari masyaikh kibar, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Salih Suhaimi. Kesibukan mereka adalah mengajarkan dari buku-buku akidah. Sebab itulah benteng untuk umat, pokok kebaikan mereka dan sumber nikmat mereka. Iya. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam setelah menyebutkan beliau mengikuti agama Tauhid sebagaimana ayah dan kakek-kakek beliau, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai dalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakin aktsaran nas la yashkurun. Dan saya mengikuti agama ayah-ayahku, dari kakek dan dari ayah dan nenek dan kakekku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Apa agama mereka? Tidak boleh kami berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Ini yang diikuti. Iya. Dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Sungguhnya ini dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Walakin aktsaran nas la yashkurun, tapi banyak dari manusia tidak mensyukuri. Maka hati-hati kalimat ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang tidak mensyukurinya. Iya. Masuk ke dalam golongan yang tidak mensyukurinya. Karena itu luar biasa dari juhud para ulama kita di dalam mengajarkan buku-buku tauhid dan menyelesaikannya. Nah, harus setiap buku itu diselesaikan dengan syarah yang panjang. Iya. Meluas perkalimatnya disyarah dalam 3 majelis. Kadang sebagian pembahasan buku-buku akidah ringkas, dikasih definisi ringkas, penekanan dalilnya ringkas, agar supaya menjadi dasar-dasar yang menguatkan hati. Iya. Karena itu kita biasa menghadiri majelis-majelis dari guru-guru kita. Mereka mengajarkan dari ilmu-ilmu itu dalam satu majelis. Iya. Saya ingat Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah di Riyadh dalam daurah, dibacakan kepada beliau ringkasan Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Hanya beliau selesaikan dalam 2 atau 3 majelis. Padahal Syarhus Sunnah besar pembahasan-pembahasannya. Iya. Demikian pula guru kami Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Iya. Kadang kami duduk membacakan satu risalah beliau yang beliau syarah dalam satu majelis. Hanya qiraah ardhon, dan kita tanyai beberapa masail. Iya. Dan beliau pernah mensyarah untuk kita yang membaca waktu itu saya sendiri, dihadir oleh kawan-kawan dari beberapa negara, wasiat Abu Uthman As-Sawbuni. Ya. Ini bukan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Ada wasiatnya Abu Uthman As-Sawbuni. Wasiat yang dia sampaikan kalau dia meninggal nanti apa. Dan isinya pembahasan-pembahasan akidah. Ya. Dan beliau syarah dalam beberapa majlis. Dalam beberapa hari beliau selesaikan. Dan itulah para ulama kita, dimanapun kita duduk dengan mereka, keseriusan mereka terhadap tauhid tampak sekali. Dan ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Dan ini yang meneguhkan sebenarnya. Tapi yang menjadi repot, tatkala umat dididik dengan hal-hal yang para ulama tidak berada di atasnya. Ya, kadang sebagian orang ucapannya saja, kita bersama ulama, mengikuti ulama. Tapi perbuatannya, kalau kita hadir di majelis-majelis ulama, tidak terlihat hal seperti itu pada mereka. Iya. Karena itu, hendaknya kita ikat diri kita dengan buku-buku Aqidah As-Salaf. Agar supaya terjaga seorang itu di atas keteguhan akidah, di atas prinsip yang benar. Dan itu akidah akan kelihatan di masa fitnah, kelihatan. Di masa tenang biasa. Tapi di masa fitnah akan kelihatan akidahnya yang menguatkannya. Iya. Sebuah perkara jelas bagi dia. Bagi orang samar, tapi bagi dia adalah hal yang jelas. Hal yang terang. Dan itulah keutamaan seorang selalu menguatkan dirinya di atas buku-buku Aqidah As-Salaf. Iya. Dan ini hal yang insyaAllah ta'ala kita semua memaklumi. Hanya saja perlu selalu ditekankan dan ditekankan. Kadang sebagian guru, saya belajar kepadanya. Dia tahu bahwa saya di Indonesia mengajar. Telah satu usul, saya sudah ajarkan. Tapi dia minta saya untuk kembali membaca buku itu. Ya, saya belajar ulang lagi thalathatul usul, kasbus syubhat, qawaidul arba'ah. Iya. Baca cepat, tapi subhanallah dari buku-buku itu, ya. Begitu diulangi, ada saja dari faedah-faedah ilmiah yang didapatkan. Dan itulah seorang jangan bosan di dalam mengulangi ilmu apa saja. Kata Imam Al-Muzani, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i lebih dari 500 kali. Dari setiap kali saya membaca Ar-Risalah karya Syafi'i, saya dapatkan satu faedah tidak saya dapatkan di bacaanku yang sebelumnya. Iya. Nah, ini pembahasan kitab Ar-Risalah terkait dengan usul fikih, dasar-dasar seorang dalam fikih dan ijtihad. Iya. Kira-kira bagaimana pula dengan pembahasan akidah? Kita akan baca nanti dari Imam Al-Bukhari. Bagaimana akidah itu di kalangan as-salaf dan bagaimana Al-Bukhari terdidik dengan akidah para ulama itu. Supaya kita tahu sesungguhnya apa itu hakikat dari dakwah salafiyah. Iya. Salafi itu bukan hanya jubah dipakai oleh siapa yang memakainya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. As-salafiyah laysat jubbatan yalbasuha man yuridu ay yalbasaha. Kata beliau, dakwah salafiyah itu bukan jubah yang dipakai oleh siapa yang ingin memakainya. Iya. Tapi yang dilihat adalah amalannya. Itulah salafiyah. Maka seorang yang menisbatkan dirinya kepada jalan as-salaf, hendaknya mengikuti dari sifat-sifat para as-salaf terdahulu dan bagaimana mereka di dalam mempelajari agama tersebut. Iya. Selain daripada itu, di dalam mempelajari akidah yang benar terdapat berbagai kebaikan dan manfaat. Di antara manfaatnya adalah memberikan ketenangan di dalam hati, kesujukan di dalam jiwa. Itu dari manfaat besar seorang mempelajari akidah. Iya. Karena itu kalau dia tidak mengajarkan akidah, tidak membela akidah, maka terasa ada sesuatu yang tidak tenang pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Man yurihuni min dhil khulasah." Dhil khulasah ini sebuah berhala masih disembah waktu itu di sebuah tempat. Iya. Maka mendengar hal itu Nabi tidak tenang. Beliau berkata, "Siapa yang membuat saya beristirahat, memberikan raha kepadaku dari dhil khulasah?" Maka pergilah Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk membereskan berhala tersebut. Ya. Dan ini terkait dengan masalah merubah kemungkaran secara fisik, mengirim pasukan ini dari urusan pemerintah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan negara. Iya. Adapun kondisi mengingkari kemungkaran, menjelaskan kebatilan, ini adalah tugas atas setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk mengingkari hal yang batil, menjelaskan hal yang mungkar. Iya. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dimaklumi di kalangan para ulama. Tapi perhatikan bahasa Nabi, "May yurihuni," siapa yang membuatku beristirahat. Iya. Ini kalimat perlu dicermati oleh orang-orang yang bertauhid. Karena itulah dari keindahan mempelajari akidah as-salaf ini memberikan ketenangan. "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang yang beriman syaratkan keimanan, dan itu lambang akidah yang benar. Dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Iya. Jadi keimanan disertai dengan ketenangan hati. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang itu. Iya. Dan semua pembahasan zikir, apakah itu zikir bermakna Al-Quran, zikir bermakna sunnah, zikir bermakna agama, zikir bermakna kalimat-kalimat wirid yang dibaca, semuanya terkandung pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Dan dari keindahan dalam mempelajari akidah ini, itu adalah sebab keamanan untuk negeri. Iya. Jadi kalau seorang menghendaki keamanan di negerinya, ditolak darinya musibah dan petaka, maka wajib memiliki keseriusan di dalam mempelajari akidah as-salaf. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, perhatikan dari syarat keimanan, juga merupakan syarat dari tauhid tersebut. Iya. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maka keimanan, tauhid, akidah yang benar, ini adalah sebab turunnya keberkahan. Iya. Sebab turunnya keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinakum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'an. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian, perhatikan keimanan, tauhid, akidah yang benar disinggung, dan orang yang beramal salih, sungguh Allah akan membuat mereka sebagai khalifah di atas muka bumi, dan akan dikukuhkan agama yang diridhai untuk mereka, dan akan diganti ketakutan mereka dengan keamanan. Dan ditegaskan di akhir ayat syaratnya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, mereka beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Iya. Dan keimanan ini pula yang membuat seorang hamba dibela oleh Allah. Karena itu tidak perlu dia khawatir. Kalau dia selalu punya perhatian terhadap akidah yang benar, tidak perlu dia khawatir. Iya. Memang kadang kebatilan, iya, tampak pada sebagian keadaan. Seperti asap, kadang membuat kabut dan membuat gelap di sekitarnya. Tapi itu tidak selamanya seperti itu. Akan datang nanti saat ketika matahari cerah, ketika angin berhembus, hilang semuanya. Iya. Dan orang yang kokoh di atas akidah tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Iya. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan akan adanya ujian dan cobaan, dan itu biasa. Di tengah perjalanan seorang hamba berpijak di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan perhatikan ya, saya selalu tekankan pembahasan keimanan sebab itu adalah pokok dari akidah yang benar. Dan tidak dikatakan benar akidahnya, tidak dikatakan dia beriman kalau tidak benar akidahnya. Iya. Allah membelanya, dijamin. Dan semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar pula pembelaan Allah kepada orang tersebut. Dan pertolongan akan selalu menyertainya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladziina aamanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri mempersaksikan. Iya. Orang yang teguh di atas akidah kadang ia mendapatkan ujian, cobaan. Dan kadang ujiannya tersingkap di masa dia hidup dan kadang setelah dia meninggal. Dan itu tampak. Dan itu termasuk pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Perhatikan ibrah yang sangat besar dari kisah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari, siapa yang tidak kenal di masa ini? Ya. Siapa saja dari kaum muslimin, kalau dia memiliki dasar dari keislaman, andai kata misalnya Imam Al-Bukhari dicela, akan marah besar. Ya. Dan mereka enggak tahu bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah kena ujian di akhir hidupnya. Dianggap bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal beliau tidak mengucapkannya. Iya. Beliau tidak mengucapkannya. Ada sebagian lafaz beliau yang global pada sebagian tempat, tapi beliau rinci di tempat-tempat lainnya. Itu sumber ujian yang datang menimpa Imam Al-Bukhari. Iya. Maka sebagian ulama di masa beliau, bahkan termasuk guru-guru beliau, termasuk guru Imam Al-Bukhari rahimahullah, inilah yang memunculkan masalah ini. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya, kena ujian besar. Bahkan beliau diboikot dan dihajar oleh manusia, keluar dari negerinya, dan beliau meninggal dalam keadaan dihajar. Iya. Tapi lihat setelah beliau meninggal, tampak bagi orang-orang yang hidup setelahnya bahwa Imam Al-Bukhari itu tidak ada keraguan dalam akidahnya. Apalagi kalau dia membaca buku Imam Al-Bukhari, Khalqi Af'alil Ibad, yang terdapat uraian beliau secara rinci keyakinan beliau tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Iya. Dan itu kelihatan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak perlu seorang yang teguh di atas akidah. Iya. Pokoknya kapan dia teguh di atas akidah yang benar, tidak perlu banyak, tidak perlu ada hal yang dia khawatirkan. Karena dengan akidah yang benar ini, dia memperbaiki penghambaannya kepada Allah, mencari ridha Allah. Kalau dia istiqamah di atas hal tersebut, dia tidak perlu khawatir kepada siapapun dari manusia. Dan ini dari dasar-dasar keteguhan di dalam akidah as-salaf, seorang mempelajari pembahasan akidah. Iya. Suatu pelajaran ya, kita subhanallah di masa-masa itu berlalu ujian-ujian, cobaan. Iya. Ketika perang Teluk dulu, itu luar biasa ujian terhadap anak-anak muda kaum muslimin. Munculnya para perusak yang menjauhkan umat dari para ulama di kejadian perang Teluk. Iya. Dan waktu itu para ulama besar di Saudi Arabia memberi fatwa bolehnya menggunakan Amerika dan sekutunya ya, bekerja sama di dalam memerangi Irak. Ya, menolak pelampauan batas yang dilakukan oleh Saddam Hussein waktu itu. Maka muncullah orang-orang ini ya, berbicara tentang para ulama dan sebagainya. Berbagai fitnah terjadi di masa itu. Tapi pelajaran yang paling berharga yang dipetik di situ adalah sikap dari ahlul ilm. Justru para ulama kita di masa itu kegiatan ilmiahnya mereka lebih banyak. Kesibukan mereka mengajar ilmu lebih banyak. Iya. Dan ini pokok di dalam menghadapi berbagai fitnah, berbagai kejadian. Iya. Karena itu manhaj salafi manhaj yang kuat, tidak goyah dengan fitnah apapun. Iya. Kalau ada kesamaran itu tampak pada sebagian orang, kadang tertahan pada sebagian keadaan. Kalau dia adalah seorang salafi, maka pasti dari kelurusan manhajnya dan akidah yang benar akan membawa dia di dalam mengikuti jejak para as-salaf di dalam hal tersebut. Berbagai fitnah terjadi di kalangan para sahabat, dimaklumi dalam sejarah. Bersamaan dengan itu, mereka tetaplah orang-orang yang mendidik umat dengan kebaikan, menyampaikan ilmu yang benar kepada umat. Dan itulah yang kita warisi hingga hari ini. Iya. Kita warisi hingga hari ini. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang patut kita renungi. Ya, dan ini sebagai pendahuluan. Buku ini yang kita akan kaji insyaallah taala sebagaimana yang diinformasikan tadi oleh Ustaz Farhan. Mudah-mudahan ada beberapa kali kita ketemu. Kita selesaikan dari Aqidah Imam Al-Bukhari. Iya. Aqidah Imam Al-Bukhari ini beliau ringkas dari keyakinan yang beliau temukan di kalangan guru-gurunya. Jadi beliau sebutkan di awal pembahasan, beliau berjumpa lebih dari 1000 guru. Dan semua gurunya sepakat terhadap 8 atau 9 pembahasan akidah yang beliau akan sebutkan nanti. Iya. Dan asal buku ini, asal pembahasan, di asalnya berada di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i rahimahullah. Ya, beliau sebutkan di situ dengan sanadnya. Dan disebutkan juga oleh Al-Hafiz Abdul Ala Al-Attar di dalam kitabnya Futya wa Jawabuha fi Dzikr Al-I'tiqad wa Dhamm Al-Ikhtilaf. Beliau sebut juga secara lengkap di situ. Dan beliau bawakan dengan sanadnya juga. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Iya. Hanya saja beliau hanya menyebutkan keyakinan Al-Bukhari begini dan begini. Itu di pembahasan Aqidah Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Kalau Aqidah Imam Al-Bukhari disebut oleh Al-Lalaka'i dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah dan disebutkan juga dengan sanadnya oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dan Imam Al-Dhahabi menyebut ringkas sebagian pembahasan di dalam kitabnya Tarikhul Islam dan di dalam Syiar Alamin Nubala. Dari sisi sanad periwayatan, Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari ketika menyinggung bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, maka beliau bawakan ucapan Al-Bukhari di situ dari buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Maka sanad periwayatannya disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Ya, maka ini dari rujukan buku-buku akidah yang sangat penting untuk dikaji. Dan dia ringkas ya. Ringkas. Ya, beberapa kali saya sampaikan dalam daurah, satu kali pertemuan selesai buku ini. Iya. Ringkas, mudah untuk dibahas. Dan ini juga tepat untuk dikajikan di masyarakat umum. Sebab nama Imam Al-Bukhari dikenal. Ya, orang awam pun kalau disebut nama Imam Al-Bukhari, dia ingin tahu apa keyakinan Imam Al-Bukhari. Iya. Baik, saya akan bacakan dari buku ini. Setelah membawakan sanad periwayatannya Al-Lalaka'i rahimahullah dan Ibnu Asakir bersambung kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari berkata, "Laqitu أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن." Perhatikan, kata Al-Bukhari, saya menjumpai lebih dari 1000 orang-orang yang berilmu. Lebih dari 1000 orang-orang yang berilmu. Ini bukan sekedar berjumpa, ketemu, salam, setelah itu pergi. Tidak. Ini maksudnya berjumpa, beliau menimba ilmu darinya, berguru. Iya. Jadi ini guru-guru beliau. Dari mana saja guru-guru ini, lebih 1000 orang ini? Dari penduduk Hijaz, penduduk Mekah, Medina, Kufah, Basrah, Wasit. Wasit ini dia dikatakan wasit pertengahan sebab dia pertengahan antara Basrah dan Kufah. Ya, semuanya masuk di wilayah Irak sekarang. Baghdad, Wasyam, Mesir. Kata beliau, laqituhum karratin. Saya menjumpai mereka berkali-kali. Qarnan ba'da qarnin. Suatu masa berselang masa. Iya. Jadi bukan lagi tahun per tahun, tapi setelah beberapa tahun beliau jumpa lagi. Qarnan ba'da qarnin. Kemudian masa berselang masa. Iya. Perhatikan. Ini ucapan Imam Al-Bukhari di sini memberikan kepada kita beberapa pendidikan akhlak as-salaf. Yang pertama, ilmu itu diambil dari guru. Iya. Tidak ada di istilah kalangan, di istilah para ulama kita, orang otodidak. Tidak pernah berguru, belajar sendiri, baca sendiri, bisa-bisa jadi pintar. Jadi berilmu. Malah orang-orang yang tidak memiliki guru, belajar dari buku saja, itu dicela di kalangan para ulama. Dan ini mereka orang-orang yang jenius. Kita kalau hidup di masa Imam Al-Bukhari, di masa Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, kita mungkin dihitung ke rawi-rawi minad du'afa wal matrukin. Dari rawi-rawi yang lemah dan ditinggalkan haditsnya, jelek hafalannya, tidak dianggap riwayatnya. Mereka ini satu kali duduk, dibacakan hadits, langsung hafal. Iya. Langsung menghafal. Dan kisah Imam Al-Bukhari dimaklumi, kisah beliau bersama para ahli hadith di kota Baghdad ketika mereka menguji Imam Al-Bukhari. Iya. Jadi setiap beliau diuji oleh 10 orang. Nah, ini kisahnya sahih ya. Dari sisi para ulama menghikayatkannya dan menganggap keabsahannya. Maka itu adalah hal yang diterima di dalam periwayatan kisah seperti ini. Ya, walaupun dari sisi sanad dilacak, itu hanya ada riwayat bersambung oleh Ibnu Adi dan Ibnu Manda. Dia berkata haddatsani iddatun min masyayikh. Ada mubham sebenarnya. Ya. Tapi karena kisahnya dihikayatkan oleh para ulama zamannya dekat, maka ini dari hal yang menguatkan keabsahan kisah. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah diuji oleh 10 ahli hadis di kota Baghdad. Setiap orang membawa 10 hadis. Jadi 10 kali 10 akan berapa hadis yang diuji? 100 hadis. Orang yang pertama sudah membolak-balik matan dengan sanadnya. Jadi hadith pertama, matan, hadith yang pertama ada sanad, ada matannya. Jadi sanad dan matan, hadith pertama misalnya, sanadnya disimpan, disusun bersama matan hadith ke-9. Sanad hadith ke-9 diambilkan matan hadith ke-2, dibolak-balik. Tidak beraturan. Ya, maka majulah mereka menguji Al-Bukhari. Yang pertama berkata ada hadith, dibawakan sanadnya, Rasulullah bersabda begini, dibawakan matan hadithnya. Al-Bukhari bilang, saya tidak kenal hadith itu. Bawa lagi hadith kedua. Kata Al-Bukhari, saya tidak kenal hadith itu. Sebab kalau Al-Bukhari mengaku kenal hadith itu, akan ketahuan. Bahwa ini riwayatnya keliru, hafalannya tidak benar. Iya. Tapi begitu Al-Bukhari bilang, saya tidak kenal hadith itu, para penguji sudah tahu. Nah, ini orang rupanya orang paham. Iya. Orang paham. Tapi orang-orang yang hadir di sekitar, dari orang yang baru pemula, orang awam, ya, menganggap masa Imam Al-Bukhari terkenal begini, tidak paham, tidak tahu hadithnya. Nah, ini perhatikan ya. Biasanya itu berbeda dalam ujian antara orang yang berilmu dan orang-orang yang jahil. Terus selesai orang yang pertama. 10 hadis. Pada setiap hadis Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak tahu. Saya tidak kenal hadis itu. Iya. Maju lagi orang yang kedua, sama. Sampai selesai 10 orang. 100 hadis semuanya oleh Imam Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis itu. Kemudian Imam Al-Bukhari balik kepada orang yang pertama. Adapun kamu, hadis yang pertama yang kamu sebutkan begini dan begini. Jadi 100 hadis dengan urutan yang keliru itu sudah langsung dihafal oleh Bukhari pada saat itu juga. 100 hadis yang keliru. Setelah itu beliau perbaiki satu persatu. Hadis yang pertama kamu bilang begini dan begini, yang benarnya hadis itu begini dan begini. Sampai selesai 100 hadis beliau perbaiki. Ini satu kali diuji 100 hadis terbalik lagi, bukan hadis yang benar langsung hafal. Iya. Dan Bukhari hafal, di dalam sebagian riwayat hafal 100 ribu hadith yang sahih, 200 ribu hadith tidak sahih. Jadi bukan hadith yang sahihnya jadi hafal. Hadith tidak sahih juga dihafal. Kenapa? Kata Yahya bin Ma'in, ya, saya hafal nuskha. Ada seorang perawi pendusta meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani, dia hafal hadith-hadithnya. Ditanya kepada Yahya bin Ma'in, kenapa kamu hafal hadith rawi pendusta ini? Kata Ibnu Ma'in, jangan sampai datang pendusta lain, dia masukkan hadith ini ke hadith yang sahih. Jadi kalau dia masukkan ke hadith yang sahih, langsung Ibnu Ma'in tahu, indah, ini bukan hadith rawi itu, tapi ini hadithnya Aban bin Fulan. Iya. Dan itu dari keunikan para ulama ahli hadith. Sampai kata Luqayli dalam Muqaddimat Du'afa, para ulama itu, ahli hadith, dia tahu si fulan meriwayatkan hadith sekian ratus atau sekian puluh hadith atau sekian ribu hadith dia hafalkan. Bahkan mereka tahu Imam Malik misalnya meriwayatkan dari fulan berapa puluh hadith, dan Malik keliru dalam dua riwayat, dia tahu kekeliruannya. Dan ini dari keahlian mereka, iya, dalam riwayat. Jadi dari sisi hafalan, iya, hal yang menakjubkan. Tapi bersamaan dengan itu, gurunya lebih 1000 orang, Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi sama. Ya mungkin mirip atau lebih daripada itu. Nah. Dan rata-rata para a'immah yang terkenal, masyhur, kalau dibaca biografinya, kebanyakan mereka punya guru yang sangat banyak sekali. Iya. Punya guru yang sangat banyak. Dan tidak ada di dalam sejarah itu, ya, ada ulama yang dikatakan tidak ada gurunya. Itu belum pernah ada dalam sejarah. Kalau berguru tapi sedikit gurunya dan menjadi ulama, betul ada. Tapi pernah berguru, ada gurunya, ya. Bukan tidak pernah berguru. Karena itu di ilmu diambil dari seorang guru. Ilmu itu diambil dari mana? Dari guru. Agar supaya seorang tidak salah di dalam memahami. Apalagi pembahasan-pembahasan terkait dengan pembahasan akidah. Iya. Jangan pembahasan akidah, pembahasan fikih saja. Kadang kelihatan orang-orang aneh. Fikih-fikihnya gak tahu asalnya dari mana. Tidak tahu sumbernya dari mana. Dasarnya karena belajar tidak memiliki apa? Tidak memiliki guru. Itu dasarnya. Iya. Nah itu bisa ditebak oleh para ulama. Kalau ada orang-orang yang seperti itu. Nah. Pernah ada kejadian. Ya saya masih ingat. Saya melihat suatu fikih tidak pernah saya lihat di kalangan para ulama. Iya. Jadi selepas sholat misalnya, imamnya habis sholat, tidak duduk di tempat sholatnya menghadap ke makmum, tapi berdiri ke tempat lain, mencari apa namanya, mencari tempat duduk. Saya sendiri heran. Kenapa berulang-ulang seperti ini? Apa ada dasar, tuntunan? Iya. Sebab yang kita lihat dari para ulama kita, kalau mereka jadi imam, ya, mengikuti dari apa yang disebut dalam hadis, sebatas membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu berbalik ke makmum. Tapi tetap di tempat duduknya. Kan begitu? Iya. Dan hadis-hadis menjelaskan bagaimana Nabi kalau selesai sholat menghadap wajahnya kepada para sahabat, bahkan diterangkan di dalam sebagian riwayat beliau menghadapnya ke arah mana. Ya, kadang serom sedikit, kadang menghadap sepenuhnya. Ya, terlihat awal pipinya yang kelihatan, pipi kanannya kalau beliau balik. Itu ada riwayat-riwayatnya. Ya, jadi semuanya tegas menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan tempatnya, tapi beliau hanya berbalik menghadap ke makmum. Maka saya ketemukan dari orang-orang ini berpindah meninggalkan apa namanya tempat sholatnya. Iya. Lama saya heran melihat hal tersebut. Dan akhirnya belakangan saya tanya kepada salah seorang yang melakukannya juga di sebagian wilayah. Saya tanya apa dalilnya? Katanya kitab Al-Iktisam karya Syatibi. Masya Allah. Dan ini kitab dulu populer ya. Sebab Masya Allah memang kitab Al-Iktisam sangat bagus sekali pembahasan-pembahasannya. Terkait dengan masalah menjelaskan pokok-pokok dari bid'ah. Iya. Tapi Imam Syatibi sendiri ada hal-hal yang dikritik dari sisi keyakinan. Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Tapi buku beliau bagus. Al-Iktisam, Al-Muwafaqat. Itu buku dari buku yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca. Nah, katanya ada ucapan Imam Asy-Syatibi di Al-Iktisam. Saya baca ucapannya, ada sebagian athar. Katanya andai kata seorang itu duduk di atas bara api, itu lebih bagus daripada dia tetap duduk di tempat sholatnya. Ya. Maka saya langsung jawab orang tersebut pada kesempatan itu juga. Saya bilang ini antum salah paham ucapan Imam Syatibi di sini. Pertama ini athar bukan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi jelas saya yang seterangkan tadi riwayat-riwayat. Terus yang kedua maknanya athar ini anda kata sahih, itu artinya imam itu setelah dia salam dia hanya duduk sebentar sekadar membaca istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam dan seterusnya itu tadi. Ya, kalau dia tetap duduk di situ itu menyelisih sunnah namanya. Sebab sunnahnya dia berbalik menghadap ke makmum. Maka kalau dia menyelisih sunnah dia duduk di atas bara api lebih bagus daripada dia menyelisih sunnah. Nah, itu makna dari athar. Tapi bukan artinya dia tinggalkan tempat sholatnya, dia pergi tempat lain. Nah, itu perlu dalil lain. Dan jelas saya terangkan, tidak mau dia terima. Ya sudah, saya juga tidak suka memaksa orang. Ya. Sheikh Saudi, saya hafalkan ucapan Imam Syatibi itu, huruf per hurufnya. Di satu kesempatan, bersama Sheikh Shalal Fauzan, saya bacakan kepada beliau. Ya Syekh, Imam Syatibi berkata begini, saya baca. Nas ucapan Imam Syatibi. Saya bilang ada sebagian yang memahami bahwa dari ucapan Imam Syatibi dia pahami kalau selesai sholat dia tinggalkan tempat sholatnya, dia pergi duduk di tempat mana. Kata Syekh Shalal Fauzan, haulai juhal, kata Syekh. Mereka ini orang-orang jahil. Afatuhum yaqra'una minal kutub. Kerusakan mereka, kerusakan ininya karena dia baca dari buku. Ya, tidak berguru. Ya. Nah, syairnya terangkan bahayanya tidak berguru. Dan beliau bilang, ada sebuah kisah kata Syekh. Ada orang dia baca sahih Muslim. Iya. Dia baca di sahih Muslim. Al-habbatus sauda syifa'un likulli da. Iya. Al-habbatus sauda, tahu habbat sauda kan? Jintang hitam itu. Obat. Habbatus sauda itu obat untuk segala penyakit. Nah, ini dia salah baca. Bukunya bukan Al-habbatus sauda tertulis, tapi ba-nya ada dua di situ, titiknya. Jadi tertulis Al-hayyatus sauda. Akhirnya maknanya apa Al-hayyatus sauda? Ular hitam. Jadi ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Dia baca haditsnya dengan keliru, dia baca sendiri, ular hitam. Obat segala penyakit. Dia pergi tangkap ular hitam, dia makan. Ularnya berbisa, matilah dia karena dia makan ular itu. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan, "Syuf, lihat dia dibunuh oleh kejahilannya sendiri." Beliau kasih apa namanya? Pendidikan. Tidak cocok seorang itu mengambil ilmu tanpa berguru. Bahkan kadang sebagian orang kalau bertanya ke beliau, orang yang tidak tahu fatwa-fatwa dan nasihat-nasihat Syekh Shalal Fauzan, kadang dia menyangka hal yang lain. Ya, saya pernah melihat beliau ditanya, ada seorang murid yang tanya, "Ya Syekh, apa yang bagus Syekh hafal? Syekh hafal buku fikih apa begitu? Buku fikih besar, hadis." Ya, kata Syekh, "Kamu enggak perlu hafal. Yang penting kamu belajar sama guru." Ya. Jadi sepintas lalu kadang orang memahami, "Loh, Syekh ini enggak menganjurkan menghafal." Itu keliru. Ya. Tapi Syekh menganjurkan seorang itu menghafal disertai dengan guru. Begitu pokoknya. Karena waktu itu di Saudi berkembang memang. Masya Allah halako-halako menghafal 1 bulan, 2 bulan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Akhirnya muncul mufti-mufti. Ya. Karena merasa banyak hafalannya, sembarangan dia bilang. Memberi fatwa aneh-aneh. Wajar kalau para ulama berkata, "Kamu tidak perlu menghafal, kamu yang penting belajar. Duduk kepada guru." Ini pada sebagian keadaan orang tertentu kadang perlu diberi obat seperti itu. Iya. Jelas ya? Maka perhatikan di sini Imam Al-Bukhari. Iya. Beliau mengambil dari guru. Dan luar biasa ya, ini pembahasan-pembahasan akidah yang beliau akan sebutkan. Iya. Beliau ambil dari semua guru itu. Iya. Kemudian di sini kalau kita lihat jumlah gurunya, beliau berguru kepada lebih dari 1000 orang. Iya. Sebab yang memiliki banyak guru itu adalah hal yang baik. Tapi dari etika di dalam menuntut ilmu, dia memperdalam dari dasar-dasar ilmu-ilmu yang pokok. Dia ketahui, dia mungkinkan dari seorang guru. Iya. Dan boleh dia beberapa guru, masih guru di negerinya. Kalau jelas yang dia pelajari. Jangan dia baca satu buku dari dua guru. Iya. Apalagi di buku fikih. Guru A menguatkan pendapat A, guru B menguatkan pendapat B. Akhirnya si murid bingung. Iya. Padahal harusnya si murid ini dia belajar dari satu guru saja. Sebab itu dasar. Dia tanamkan dulu dasar pada dirinya. Ya, setelah itu, setelah dia memiliki dasar, dia berguru kepada guru yang lain. Iya. Dia berguru kepada guru yang lain. Dan dengan berguru kepada guru yang lain, itu akan tambah kuat. Dasar-dasar ilmiahnya. Dan akan semakin luas wawasannya. Kalau dia dapati silang pendapat, itu akan mendidik dia bahwa ternyata para ulama ada silang pendapat. Ya, di dalam pembahasan. Dan ternyata para ulama itu banyak, ilmu itu luas ternyata. Nah, saya dulu ingat sekali waktu di tempat Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Semakin lama saya duduk di sana, semakin saya merasa diri saya orang yang jahil. Kalau melihat dari ilmu beliau rahimahullah, maka itu memacu kita untuk semakin belajar. Untuk semakin belajar. Malah seingat saya semangatnya belajar lebih banyak di akhir-akhir. Di tahun ketiga dan tahun keempat. Iya. Kemudian Allah memberi taufik waktu itu ke musim haji. Saya melihat Syekh bin Baz, ya, Syekh Ibn Utsaimin, luar biasa ternyata. Ternyata ilmu itu sangat luas sekali. Iya. Dan setiap ulama punya kelebihan masing-masing. Syekh bin Baz memiliki kelebihan hal yang tidak dilihat pada ulama yang lainnya. Demikian pula Syekh Ibn Utsaimin ada kelebihan-kelebihannya. Iya. Dan ini memberikan faedah besar bagi seorang murid. Dengan berbagai akhlak yang besar dan lihat dari orang-orang besar pula, itu paling tidak walaupun dia tidak bisa seperti itu sepenuhnya, paling tidak dia pernah melihat, mencontoh dari orang-orang yang memiliki akhlak yang besar. Maka itu memberi pengaruh besar di dalam kehidupan. Keteguhan. Nah. Baik. Nah, waktu itu saya dengar sebagian fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Mirip jawabannya dengan jawaban Syekh Mukbil. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menjawab ya, dengan jawaban yang lebih detail sesuai dengan kondisi di Saudi Arabia. Terkait dengan pembahasan mahkamah, masalah qadha. Dan itu pembahasan-pembahasan memang bukan pembahasan sembarangan. Iya. Dan Syekh Mukbil kadang merinci sebagian pembahasan terkait dengan qadha, terkait dengan mahkamah di sebagian fatwa beliau. Karena memang kondisi Yaman yang seperti itu. Tapi kalau di Saudi, kebanyakan ulamanya di sana kalau ditanya pembahasan-pembahasan dan ada kaitannya dengan pertikaian, pembuktian, ya, maka biasanya para masyayikh tidak memberi fatwa. Mereka suruh ke mahkamah. Diperintah ke mahkamah. Dan ini dari kedetailan-kedetailan dalam memberikan fatwa. Iya. Apalagi kalau melihat dari uslub mereka di dalam menyampaikan ilmu. Hal yang mungkin sulit diketemukan di buku. Iya. Sebab itu pendidikan. Dan saya pernah baca dari Syekh Saleh Al-Syekh bahwa mufti Saudi Arabia yang pertama yaitu Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Ya, ini mufti Saudi Arabia yang pertama ya. Gurunya Syekh bin Baz. Dan gurunya kebanyakan ulama besar di masa sekarang. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau ini kadang mendidik sebagian ulama untuk menjadi ahli fatwa. Ya dia sudah alim, cuman dididik lagi supaya pantas berfatwa. Iya. Nah ini subhanallah. Dalam hal-hal yang seperti ini ternyata juga ada kedetailan yang mendetail lagi di kalangan para ulama. Jadi secara umum bahwa mengambil dari banyak guru itu memberikan faedah-faedah yang besar. Iya. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Baik. Sudah jam berapa? Sampai jam berapa ini? Cukup dulu atau gimana? Baik. Kita jawab dulu. Ya, insyaallah. Baik, nanti kita sambung lagi ya. Ini pembahasan berikutnya. Al-Bukhari membawakan nama-nama gurunya. Beberapa nama gurunya. Tidak disebut semua 1000 orang ya. Hanya beliau sebutkan nama-nama guru. Ini agak panjang. Dan ada beberapa pembahasan yang saya akan uraikan nanti. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan untuk pagi hari ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.